kini tengah dilanda depresi. Mudah-mudi banyak yang mencari kepastian identitas diri. Resesi ekonomi, dunia gelisah semakin nyata. Tuntutan hidup serba harmoni, hanya mimpi belaka. Rasa segala.